Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-140 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullah, walil ibadi qudratun ala a'malihi. Kembali beliau menjelaskan tentang keyakinan Ahlussunnah dan kebatilan mazhab Al-Jabriyah atau aliran Jabriyah yang mereka berlebihan dalam menetapkan af'alullah. Walil ibadi qudratun ala a'malihi. Dan para hamba mereka memiliki qudrah, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan amalan mereka. Allah berikan mereka kemampuan. Kalau Jabriyah mengatakan enggak, hamba itu tidak memiliki kemampuan, Allah yang menggerakkan. Mereka tidak memiliki qudrah dan mereka tidak memiliki iradah. Padahal Allah SWT mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali dengan kemampuannya. Berarti dia punya qudrah. Fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Berarti kita punya kemampuan, punya qudrah. Walahum iradah. Dan Allah SWT memberikan kepada mereka iradah juga. Kita punya kekuatan, kemampuan. Dan Allah berikan di dalam diri kita apa? Iradah. Kita punya keinginan. Ingin makan, ingin minum, ingin tidur, ingin sholat, ingin puasa. Allah berikan dalam hati kita apa? Iradah. Dan ini adalah bantahan kepada Jabriyah yang mereka menafikan iradah dan kudrah dari seorang hamba. Kita ini seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Tidak ada iradah, tidak ada kudrah. Atau seperti pohon yang ditiup angin. Dia bergerak kemana angin tersebut bergerak. Ke arah angin tersebut bergerak. Ini keyakinan Jabriyah. Padahal Allah SWT mengabarkan kita ini punya kudrah. Dan Allah SWT mengabarkan kita ini punya iradah. Kita punya keinginan. Siapakah yang menciptakan kudrah dan iradah yang ada pada diri kita? Allah. Wallahu khaliquhum. Allah yang menciptakan mereka. Wa khaliqu kudratihim wa iradatihim. Dan Allah yang menciptakan kekuatan mereka, kemampuan mereka. Wa iradatihim. Dan Allah lah yang menciptakan keinginan yang ada pada hati mereka. Jangan mengira mereka punya kudrah sendiri, punya iradah sendiri. Dan ini bantahan kepada Qadariyah juga. Wallahu khaliquhum. Allah yang menciptakan mereka dan menciptakan kudrah dan juga iradah mereka. Karena Qadariyah, mereka meyakini mereka sendirilah yang menciptakan amalan-amalan tersebut. Mereka yang menciptakan kudrah mereka. Mereka yang menciptakan iradah mereka. Dan ini salah. Karena yang menciptakan kudrah dan iradah mereka adalah Allah. Kama qala, sebagaimana firman Allah, liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha' Allahu rabbul alamin. Bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Berarti Allah menetapkan iradah bagi siapa? Bagi makhluk. Bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Berarti makhluk punya keinginan. Ini bantahan kepada Jabriyah. Wa ma tasyauna illa ayyasha' Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Apa yang kalian kehendaki itu di bawah kehendak Allah. Tidaklah kalian menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Artinya apa yang kita kehendaki seandainya terjadi itu memang dengan kehendak Allah. Allah yang menghendaki terjadi. Jadi kehendak kita senantiasa berada di bawah kehendak Allah. Sehingga kadang kehendak kita terjadi kalau memang Allah menghendaki dan terkadang kehendak kita tidak terjadi. Kita ingin dan berkehendak anak kita soleh. Tapi Allah menghendaki tidak soleh ya, tidak soleh. Menunjukkan bahwasanya kehendak kita itu berada dan senantiasa berada di bawah kehendak Allah. Ini bantahan terhadap siapa? Bantahan terhadap Qadariyah. Berarti ayat ini, meskipun dengan lafaz yang singkat, dua ayat ya, 28 dengan 29 at-takwir, tapi dia membantah dua aliran besar dalam masalah Qadar. Membantah Jabriyah dan juga membantah Al-Qadariyah. وهذه الدرجه من القدر يكذب بها عامه القدريه. Dan derajat ini, derajat dari beriman dengan takdir ini yang mencakup dua perkara, yaitu al-masyiah dengan al-qudrah. Yukadzibu biha 'ammatul qadariyah. Ini didustakan, diingkari oleh seluruh qadariyah. Jadi orang-orang qadariyah dinamakan dengan qadariyah karena mereka mengingkari takdir Allah. Untuk masalah masyiah dengan al-qudrah ini, Ini semuanya mereka menginginkan. Baik yang ghulat, yang berlebihan maupun yang sedang-sedang saja. Alladzina sammahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majusa hadzal ummah. Tapi kalau yang ghulat, yang berlebihan sudah kita sampaikan, mereka mengingkari sampai masalah ilmu. Ilmu mereka ingkari. Kalau qadariyah yang lain yang sedang, masalah ilmu alkitabah mereka yakini, tapi masalah al-khalq wal masyiah mereka mengingkari. Yang diberi nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan majusnya umat ini. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Orang-orang qadariyah itu adalah majusinya umat. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka sakit, maka jangan didatangi, jangan dijenguk. Dan kalau mereka mati, maka jangan kalian saksikan jenazahnya. Berarti dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya mereka ini adalah orang majusinya umat ini. Kenapa mereka dinamakan demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka serupa dengan orang majusi dalam hal takdir. Orang-orang majusi meyakini bahwasanya yang menciptakan itu ada dua, an-nur wa zulmah, cahaya dan juga kegelapan. Cahaya ini yang menciptakan kebaikan-kebaikan, adapun kegelapan maka ini yang menciptakan seluruh kejelekan. Berapa pencipta menurut mereka? Dua. Orang-orang Qadariyah juga demikian, meyakini adanya dua pencipta. Pertama, yang menciptakan zat mereka adalah Allah, itu mereka meyakini. Tapi yang menciptakan perbuatan mereka, mereka meyakini mereka sendirilah yang menciptakan. Berarti mereka meyakini adanya dua pencipta. Sehingga Nabi SAW mengatakan mereka ini adalah majusu hadil ummah, mereka adalah orang majusinya umat ini. Dan hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga yang lain. Kemudian beliau mengatakan wa yaghlu fiha qaumun min ahli al-itsbat hatta salabul 'abda qudratahu wa ikhtiyarahu. Dan telah berlebihan di dalam derajat ini, fiha di sini adalah kembali kepada hadhihi darajah, itu masalah masyiah dan juga penciptaan, kudrah. Sebagian kaum dari ahlul itsbat, itu orang-orang yang menetapkan takdir bagi Allah. Itsbat menetapkan. Dan yang dimaksud dengan menetapkan di sini adalah menetapkan takdir bagi Allah. Hatta salabul abda qudrata wa ikhtiyarahu, sampai dia mengingkari, menafikan dari seseorang kudrah dan juga pilihannya. Jadi seseorang itu tidak memiliki kudrah, tidak memiliki kekuasaan, dan dia tidak memiliki pilihan. Dan ini adalah keyakinan orang-orang Jabriyah. Berlebihan dalam menetapkan takdir atau derajat masyiah dan juga kudratullah, sampai mereka menafikan dari seorang hamba kudrahnya dan juga pilihan. Dia enggak punya pilihan dan dia tidak punya kudrah. Wa yukhrijuna an af'alillahi wa ahkamihi hikamaha wa masalihaha. Dan mereka mengeluarkan dari perbuatan Allah dan juga hukum-hukum Allah hikmah-hikmahnya dan juga maslahat-maslahatnya. Mengeluarkan dari af'alullah. Bahwasanya af'alullah, perbuatan Allah itu tidak ada hikmahnya. Jangan dicari-cari hikmahnya. Mereka meyakini bahwasanya perbuatan Allah itu tidak mengandung hikmah. Jangan dicari hikmahnya. Allah melakukan hanya dengan masyiah saja, tanpa memperhatikan hikmahnya. Tidak ada hikmahnya. Wa masalihaha, dan mereka menafikan dari perbuatan-perbuatan Allah dan hukum-hukum yang Allah keluarkan dalam syariatnya. Itu hanyalah sekedar masyiah saja, hanya sekedar kehendak Allah saja. Nah, mereka berlebihan dalam menetapkan masyiah ini, tapi tidak ada di sana maslahat. Ya, tidak ada di sana maslahat. Di dalam syariat Allah, di dalam perintah Allah, dalam larangan Allah, tidak ada maslahatnya, tidak ada hikmahnya. Itu hanyalah masyiah saja. Maka ini adalah keyakinan orang-orang Jabriyah. Adapun ahlu sunnah, maka mereka meyakini bahwasanya apa yang Allah lakukan semuanya pasti ada hikmah. Dan apa yang ada dan disyariatkan oleh Allah berupa hukum-hukum, pasti di sana ada hikmah, ada maslahat. Di antara nama Allah adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Dan af'alullah adalah sifatullah, dan sifat Allah semuanya adalah ulia, semuanya adalah mulia, semuanya adalah yang terbaik, yang paling tinggi. Allah SWT tidak melakukan sesuatu dalam keadaan sia-sia. Semuanya adalah dengan hikmah. Tidak ada yang sia-sia di dalam penciptaan Allah, dan tidak ada yang sia-sia di dalam hukum Allah. Dan bagi orang yang mempelajari agama ini dan mentadaburi bagaimana Allah mensyariatkan qisas, mensyariatkan sholat, mensyariatkan puasa, orang akan mengetahui tentang hikmah yang sangat dalam di dalam penciptaan Allah di dalam hukum-hukum yang Allah turunkan. Nah, orang-orang Jabriyah tidak meyakini demikian. Jadi ini semua adalah dengan masyiah Allah saja, tidak ada hikmah. Allah menciptakan perzinaan, menciptakan orang yang berzina, menciptakan kekufuran. Kenapa ini dijadikan kufur? Kenapa ini dijadikan musyrik? Mereka mengatakan, jangan tanya hikmahnya. Ini tidak ada hikmahnya. Semuanya adalah masyiat Allah. Allah mengendaki demikian, ya sudah. Tidak ada hikmahnya. Ahlus sunnah tidak. Meyakini bahwasanya Allah SWT, dialah yang memberikan hidayah dengan karunia-Nya. Dan Allah SWT, dialah yang menyesatkan sebagian karena keadilannya. Tidak ada di antara mereka yang dizalimi oleh Allah Azza wa Jal. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Roy di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.